بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita ngelajengaken ngaos pembahasan saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kemarin kita masuk pada pembahasan kaifa nuhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lewati ayat yang beliau bawakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus kalian, bukti bahwa seseorang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dia menjadikan nabi sebagai satu-satunya panduan untuk mengantarkan ke surga. Dan orang tidak akan bisa ittiba sekalian kecuali kalau dia belajar Islam apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ittiba artinya mengikuti apa yang diajarkan beliau. Sehingga tanpa kita mempelajari apa yang beliau wariskan, tentu kita tidak akan pernah bisa ittiba. Dan orang yang mereka sudah betul-betul memiliki niat ittiba dengan sebenar-benarnya, buah yang akan dia dapatkan, satu, kecintaan Allah kepada dia. Bapak sekalian, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, di antara keutamaannya, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, saya mencintai si fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu, Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Kemudian Jibril menyampaikan kepada ahlus sama, penduduk langit, jadi para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah si fulan. Fayuhibbunahu, para malaikat pun mencintai si fulan tadi. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah, Jibril akan mencintai dia, malaikat akan mencintai dia, Dan orang kalau senantiasa didampingi oleh para malaikat, selalu ada dalam kebaikan. Orang kalau tidak didampingi malaikat, yang menjadi pendampingnya adalah syaitan. Orang kalau sudah dicintai Allah, yang kedua, Allah katakan, wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai si fulan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, wa kuntu yadahu allati yubtisu biha, wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai si fulan, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Sekalian, ini kalau disalahfahami bisa menjadi orang yang berakidah musyrik, yaitu hululiyah, ittihadiyah, menyatunya hamba dengan makhluk. Dia akan berkeyakinan menyatunya hamba dengan makhluk, dan ini keyakinan syirik dan paling syirik. Yang paling musyrik dari pemilik aliran di dunia adalah ittihadiyah. Orang yang berkeyakinan Allah menyatu dengan makhluk. Nasrani, dia menjadi musyrik itu diantaranya meyakini Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah Allah itu sendiri, sehingga Allah menitis kepada Isa. Lah kalau keyakinan Allah menitis pada Isa menjadikan musyrik, apalagi kalau Allah menitis pada semua para makhluk yang ada, maka ini lebih keji daripada akidahnya Nasrani. Yang dimaksudkan dengan aku menjadi pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya, itu maksudnya yaitu dia akan menjadikan mata, pendengaran, tangan, kaki tidaklah dia gerakkan kecuali dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga dia seperti sudah tidak punya selera lagi untuk memalingkan pemandangannya, mata, pendengarannya, tangan, kakinya kepada perkara-perkara selain yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa idza salani fa'tiyanna, kalau dia minta kepada aku pasti akan aku beri. Wa idza da'ani fa'jibulah, kalau dia meminta kepadaku akan aku kabulkan. Wa idza sta'adani law idanna, kalau dia meminta perlindungan kepadaku akan aku lindungi. Ini adalah hamba ketika dia telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi katakan, la yalqallahu habibau ilan nar, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya ke neraka. La yulqillahu habibau ilan nar, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya ke neraka. Ini diantara orang yang mereka telah dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga bahas kalian, dikatakan dalam perkataan para ulama, laisa sya'nu antuhibba walakinna sya'nu antuhab, masalahnya itu bukan Anda mengeklaim mencintai Allah, tapi masalahnya itu Anda dicintai enggak oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, kalau dia dicintai oleh Allah, artinya dia telah mewujudkan segala perkara yang menjadi hal-hal yang menjadi kecintaan Allah Ta'ala. yang dengannya dia menjadi dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau masih ingat ikhwan, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada 10 amalan yang amalan itu menjadikan seorang hamba betul-betul dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Ingat gak? Apa aja itu? Ada 10 amalan yang menjadikan hamba itu dengannya dicintai oleh Allah Ta'ala. Satu, qira'atul Qur'an bit tadabbur wat tafahum. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafahum. Yang kedua, apa kedua? Ada'ul fara'id wan nawafil. Menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan disunahkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dawamu dzikrillah, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, itharu mayuhibbuhullah, senantiasa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, at-ta'ammul bi asma'illahi wa sifatih, memikirkan atau merenungkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang keenam, at-ta'ammul bi ni'amillah, merenungkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadayillah, itu hancurnya hati di hadapan Allah Ta'ala sehingga dia rendah, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Karena kesempurnaan hamba itu hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Yang ke delapan, itu dia khalwat bersama dengan Allah, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir. Menyendiri bersama Allah, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir. Yang kesembilan, mujalasatus salihin, senantiasa bermajlis dengan orang-orang saleh. Yang kesepuluh, yaitu ibtiat, dia menjauhkan diri dari segala yang menjadi hijab yang akan menghalangi dia dengan Allah Ta'ala. Apa yang menghalangi dia dengan Allah? Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, ini semuanya tabir, penghalang. Dan tebel tipisnya tabir itu berkaitan dengan kerusakan yang dia lakukan. Ini 10 hal yang akan mengantarkan orang dicintai Allah Ta'ala. Ikhwan, apa tadi? Ulangi ikhwan. Satu, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Iya, tentu masing-masing ada penjelasannya panjang lebar, tapi kita sebutkan poinnya aja. Dan dia akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Dan ampunan Allah mutlak kita butuhkan. Orang tidak selamat dari neraka itu gara-gara apa ikhwan? Orang masuk neraka atau tidak selamat dari neraka karena apa? Hah? Karena berdosa. Orang kenapa dia diazab di neraka? Dia tidak selamat dari neraka, kenapa? Karena dosa. Hah? Kenapa? Hah? Ya karena dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Berdosa kalau diampunkan Allah Ta'ala, dia tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Sehingga ampunan Allah sangat kita harapkan. Ampunan Allah sangat kita harapkan. Yang menjadi faktor-faktor akan diamp atau yang menjadi faktor-faktor datangnya ampunan Allah Ta'ala, apa ikhwan? Apa yang menyebabkan dosa-dosa hamba akan diampunkan Allah? Satu, taubatan nasuha. Kedua, ya banyak-banyak beristighfar. Ketiga, banyak-banyak beramal saleh. Amal saleh itu secara otomatis akan bisa menghapuskan dosa. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan yang Anda lakukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan bisa menghapuskan kejelekan Anda. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan atau menghilangkan ini keburukan-keburukan. Dan amal saleh yang paling jitu menjadi jaminan ampunan adalah at-tauhid. At-tauhid. Yang Allah katakan, ya Ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai hamba, wahai anak Adam, seandainya Anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu Anda datang kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Kita masuk pada poin yang kelima. Silakan baca. Jika kita bertanya kepada seorang muslim, apakah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu dia akan menjawab, betul. Dan jiwa ragaku menjadi taruhannya. Akan tetapi, jika selanjutnya kita tanyakan kepadanya, mengapa Anda mencukur jenggot dan melanggar larangan beliau dalam masalah ini dan masalah itu, dan Anda tidak meneladani perilaku dan ketakwitan beliau, dia akan menjawab, kecintaan itu letaknya di dalam hati. Alhamdulillah, hatiku baik. Kalau dia menjawab begitu, maka kita katakan saja kepadanya, jika hati Anda baik, maka akan nampak dalam perbuatan lahir Anda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh seseorang terdapat seperat daging. Apabila seperat daging tadi baik, maka akan baiklah seluruh perilaku anggota tubuh lainnya. Namun, apabila ternyata jelek, maka akan jelek pula seluruh perilaku anggota tubuh lainnya. Ketahuilah bahwa seperat daging tadi adalah hati. Okay. Poin yang kelima sekalian yang beliau katakan, catatan beliau di sini, idza sa'alta musliman, kalau Anda tanya kepada seorang muslim, hal tuhibbu rasulak, apakah Anda mencintai rasulmu? Fayaqulu lak, pasti dia akan mengatakan na'am, iya. Fadahu ruhi wa mali, aku korbankan jiwa dan hartaku. Itu betul-betul aku mencintai Nabi. Tapi faida sa'altahu limadha tahliku lihyatak wa tukhalifu amrah fi kada wa kada. Tapi kalau kamu tanya kepada dia, kenapa kok kamu mencukur jenggot, kamu menyelisihi yaitu perintah-perintah Nabi, perkara-perkara Nabi, fi kada wa kada, dalam perkara ini, perkara itu, maka dia akan mengatakan al-mahabbah fil qalbi. Kenapa kamu menyelisih Nabi dalam perkara ini dan itu? Wala tatasabba bi fi madhari fi madharihi wa akhlaqihi wa tauhidihi. Kenapa kamu tidak meneladani Nabi dalam hal penampilan zahir, dalam hal akhlak dan tauhid? Apa jawabannya? Al-mahabbatu fil qalbi. Mahabbah itu letaknya di hati. Wa qalbi tayyibun walhamdulillah. Dan hatiku alhamdulillah bagus. Ini ucapan orang yang mereka zahirnya itu menyelisih Nabi, tapi dia mengklaim alhamdulillah hatiku bagus mencintai Nabi. Naqulu lahu, kami katakan kepada orang seperti ini, lau kana qalbuka tayyiban la dhahara ala jasadika. Kalau seandainya hati Anda itu betul-betul baik, pasti akan nampak dalam penampilan jasad. Kenapa? Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda begini, ala wa inna fil jasati mudghah, ketahuilah dalam jasad seorang itu ada sekerat daging. Idza salaha salahal jasadu kullu, kalau sekerat daging ini baik, akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau sekerat daging itu rusak, akan rusak semuanya. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah sekerat daging itu adalah jantung. Al qalbu, jantung. Jantung dengan tubuh kita Nabi jadikan tamsil seperti hati dengan amal kita. Kalau jantung kita sehat, bagus, pompa jantungnya akan bagus, darahnya akan mengalir lancar ke semua bagian anggota tubuh manusia atau sel-sel tubuh. Darah mengalir dengan membawa zat makanan sehingga sel-sel akan sehat. Itu kalau jantungnya bagus, jasad akan baik. Tapi kalau jantungnya rusak, apa klepnya ada yang bocor, ada lemah jantung, sehingga pompa darahnya enggak maksimal, apalagi kalau sampai jantungnya mandek grek, sehingga sudah wassalam, maka ini akan sangat berdampak kepada jasad. Hati dengan amal lebih mutlak daripada itu. Hatinya baik, amalnya baik. Hatinya jelek, amalnya jelek. Walaupun orang yang mereka menampakkan amal baik, belum tentu hatinya baik. Betul gak? Contohnya? Ya contohnya orang-orang munafik, tampilannya baik, bersadap, sholat, bersama dengan Nabi Ramadan, ya puasa, kadang-kadang ikut juga jihad. Itu zahirnya kelihatan baik. Tapi zahirnya ini, yaitu hanya untuk menipu kaum muslimin. Dia hanya tipu-tipuan. Yukhati'una allaha walladina amanu. Hatinya tidak ada iman. Tapi orang yang betul-betul hatinya baik, pasti zahirnya akan baik. Setiap muslimah yang beriman, dia akan jilbaban. Tapi tidak setiap orang yang berjilbab itu mesti bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul gak, ikhwan? Karena orang berjilbab itu motivasinya macam-macam. Ada kalau para presenter atau artis-artis, kalau pas Ramadan, jilbaban. Kalau sudah di luar Ramadan, ucul lagi. Sehingga jilbabannya memang hanya karena pangsa pasar. Karena motivasinya pasar. Bukan karena tuntutan iman dan takwa. Maka kalau hatinya baik, pasti tampilan zahirnya baik. Matanya baik, telinganya baik, tangannya baik, kakinya baik, tingkah lakunya baik, lisannya baik. Tapi kalau hatinya rusak, akan tercermin pada kerusakan mata, tangan, hati, semacam-macam. Sehingga orang yang mereka beralasan tampilan zahirnya itu menyelisih sunnah, menyelisih itu ajaran Nabi, kemudian dia mengatakan cinta kepada Nabi, maka sungguh ini beda antara yang di hati dengan yang ditampilkan secara zahir. Apalagi yang namanya orang mencintai itu, yang namanya meniru itu sangat suka sekali. Kalau ada kecintaan, ada semangat untuk meniru. Orang kalau punya idola, bisa meniru idolanya, bangga atau enggak, ikhwan? Biasanya rata-rata sangat bangga sekali. Sangat bangga cara gayanya, pakaiannya, sampai kadang-kadang enggak genah-genah pun juga, tanpa dia pikir idolanya cukurannya kayak landa juga diikuti juga. Yang keenam. Suatu kali penulis bertanya ke salah seorang dokter muslim. Penulis melihat banyak gambar orang laki-laki dan perempuan tertampang di dinding. Lalu penulis pun mengingatkannya dengan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seseorang memajang gambar. Tetapi dia menolaknya dengan mengatakan, mereka itu hanya kawan-kawan saya di universitas kok. Padahal sebagian besar dari mereka yang ada dalam gambar tersebut adalah orang-orang kafir, lebih-lebih para wanitanya yang menampakkan rambut dan perhiasannya itu rata-rata adalah orang-orang komunis. Dan si dokter tadi pun mencukur jenggotnya. Kemudian penulis menasihatinya, akan tetapi dia malah berbangga dengan perbuatan dosanya itu, seraya mengatakan kalau sampai mati pun dia akan tetap mencukur jenggotnya. Anehnya, dokter yang melanggar ajaran Rasulullah SAW semacam itu mengaku mencintai beliau. Kepada penulis, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya berada dalam perlindunganmu. Dalam hati penulis berkata, engkau telah mendurhakai perintah beliau. Bagaimana mungkin engkau masuk dalam perlindungan beliau? Apakah Rasulullah SAW akan suci dengan perbuatan syirikmu itu? Karena sesungguhnya kita dan Rasulullah SAW sendiri berada dalam perlindungan Allah semata. Ya, catatan beliau yang keenam, bapak sekalian. Dahaltu ia data tabi bin Muslim. Aku datang menemui seorang tabib, seorang dokter muslim. Fara'i itu suara rijal wa nisa mu'allaqat alal jidar. Aku melihat ada gambar-gambar laki-laki dan perempuan yang tergantung di dinding. Biasa sering juga kebiasaan kita juga banyak yang majang foto-foto, gambar-gambar foto di rumah. Entah itu gambar wisuda, kenang-kenangan dengan teman-temannya, atau ketika masih kuliah, dia pajang semuanya. Kadang ada yang rumahnya itu full pajangan foto di mana-mana, dipampang semuanya itu. Kemudian fadakartuhu binahyir rasuli sallam antakli kiswar. Aku ingatkan dia tentang larangan Rasulullah SAW memajang gambar-gambar yang bernyawa. Ada pembahasan secara khusus larangan memajang gambar-gambar yang bernyawa. Mematung, membuat patung, atau menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Gambar yang bernyawa. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu terpaksa pengen gambar, gambarlah yang tidak bernyawa, gunung atau apa, gambar besek atau potlot atau gentong atau gambar tanah merekah. Intinya jangan gambar makhluk hidup, makhluk bernyawa. Karena ada larangan sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya nanti dia akan diperintahkan untuk memberi nyawa untuk menghidupkan, dan pasti enggak bisa. Atau diantara juga Allah nanti akan berikan nyawa pada gambar yang dia buat itu, lalu mengazab kepada penggambarnya. Ini semuanya larangan seorang untuk dia menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Apa jawabannya? Farabadha qailan. Dia menolak apa yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu ketika menyebutkan hadis-hadis tentang larangan menggantungkan gambar makhluk hidup. Dia menolak sambil mengatakan haula zumala'i wa zamilati fil jami'ah. Oh, itu teman-teman laki-laki dan perempuan saya waktu di kuliah di kampus. Ilman bi annal aktsariyata minhum ka kuffar. Padahal dia tahu bahwa kebanyakan teman-temannya itu adalah kafir. Wala siyama an-nisa allati yudhirna syu'urahunna wa zinatahunna fi surah. Lebih-lebih yang ada di gambar itu perempuan-perempuannya itu tidak pakai jilbab, rambutnya dikelihatkan. Ini tanpa jilbab. Kemudian perhiasan-perhiasan tubuhnya nempel di dirinya. Wahum min bilati syu'iyah, dan mereka itu bahkan dari negeri ateis, kafir. Bagaimana mereka kemudian banggakan teman-temannya yang kafir, apalagi perempuan yang tidak menutup aurat dan kafir lagi. Wa kana hadha at-tabibu yahliqu lihyatahu, sedangkan dokternya sendiri juga dia mencikur jenggot. Fa nasahtuhu fa akhadtuhu al-izzatu bil ismi. Aku nasihati dia tentang pelajaran agama, ajaran Nabi begini begini begini begini, tapi dia mensikapinya dengan penuh kesombongan dan penuh dengan keangkuhan sebagai orang yang berdosa. Tidak ada ketawaduan dengan apa yang sampai kepada dia tentang kebenaran. Bapak sekalian, kita kalau belum mampu itu paling tidak ngerumangsani kemudian minta kepada Allah, ya Allah kuatkan hatiku untuk bisa, untuk mampu melaksanakan ajaranmu. Minta kepada Allah Ta'ala. Bukan malah sudah tahu jelas-jelas itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya, dihadapi dengan keangkuhan dan kesombongan hanya untuk membela penampilan dirinya. Itu menunjukkan tidak ada ketawadhu'an. Seorang hamba itu, inti penghambaan itu adalah tawadhu'. Tawadhu. Orang yang maksiat kemudian jiwanya tawadhu, dia lalu hancur sehancur-hancurnya di hadapan Allah, lalu dia betul-betul remuk hatinya di hadapan Allah, lalu dia tawadhu kepada Allah, bersimpuh, menangis, mengakui dosanya di hadapan Allah, ini bisa menjadi sebab yang berdosa ini Allah masukkan ke surga. Dan itulah hakikat penghambaan. Dia merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Tapi walaupun dia itu ada orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan, tapi dia ujub dan sombong, seakan-akan ketaatan itu adalah hasil kehebatan dirinya. Itu yang dikatakan para ulama, ada orang maksiat masuk surga dan ada orang taat masuk neraka. Gimana kira-kira syarahnya, ikhwan? Ada orang berdosa masuk surga, orang taat masuk neraka. Gimana penjelasannya? Orang yang berdosa ini setelah dia melakukan dosa, dia betul-betul hatinya remuk di hadapan Allah, dia bersimpuh total di hadapan Allah, dia tawadhu, dia menangis, dia malu kepada Allah, dengan itu Allah angkat derajatnya. Tapi orang yang taat, lalu dia sombong, dia angkuh, dia ujub, seakan itu kekuatan dia sendiri, lupa dia merendahkan diri kepada Allah, itu semuanya pertolongan Allah. Hakikat dia kehilangan hakikat penghambaan. Yang penghambaan itu adalah dia bagaimana merasa dirinya itu total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala, maka menjadikan dia masuk neraka. Sehingga apalagi kalau sudah maksiat dan sombong lagi membela kemaksiatannya, tentu ini sangat buruk. Waqala, dan bahkan dia mengatakan, sayamut wawa halikul lihyah. Dia bahkan mengatakan, sampai mati saya juga akan cukur jenggot. Sehingga ada penolakan penuh dengan kesombongan. Wal ajib, tapi yang sangat mengherankan, anna hadat tabiba al mukhalifu li ta'alimi rasuli yadda'i hubbahul kadhib li rasulillah sallam. Tapi yang sangat mengherankan, anna hadat tabib al mukhalifa, bahwasanya dokter yang menyelisih ajaran Nabi ini, klaimnya itu, dan ini adalah klaim dusta, dia adalah mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi kok kemudian menyelisih ajaran-ajarannya, itu namanya klaim dusta. Orang yang mencintai itu pasti akan tunduk dan taat. Bahkan dia mengatakan, ya Rasulullah, ana fi himak, ya Rasulullah, aku dalam pelindunganmu. Ini ucapan syirik. Karena kita semuanya dalam pelindungan Allah, yang bisa melindungi total hanya Allah. Semua makhluk itu diperintahkan isti'adah, meminta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk hamba Allah Ta'ala, Nabi juga meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Maka katanya, qultu fi nafsi, batinku, kata beliau, mengatakan, anta ta'si amroh, kamu maksiat kepada perintah Nabi, lalu kamu masuk dalam perlindungan Nabi, sudah maksiat, syirik lagi dengan ucapannya, wal yardha ar-rasulu bidzalika syirka, apakah dia sangka Rasul akan ridha dengan kesyirikannya itu? Fanahnu war-rasulu fihim Allah wahdah, kita dan Rasul itu semuanya dalam perlindungan Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan dengan mengadakan peringatan, membuat dekorasi yang bagus, menyenandungkan syair-syair pujian yang tidak sunyi dari kesyirikan, atau dengan melakukan perbuatan penutup perbuatan bid'ah yang tidak ada sama sekali dasarnya di dalam agama. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah diwujudkan dengan mengikuti petunjuknya, berpegang teguh dengan hadis-hadis beliau, serta dengan melaksanakan ajaran-ajarannya. Sungguh, alangkah indahnya perkataan seorang penyair dalam mengungkapkan hal ini, jika kecintaanmu itu sejati, niscaya engkau akan mentaati beliau. Karena biasanya seseorang yang mencintai, maka dia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Ini intinya di sini, sekalian. Inna mahabbata rasuli, kecintaan kepada Rasul itu tidak diungkapkan dengan sekedar ihtifalat, perayaan-perayaan, sampai kadang sampai malam, sampai enggak sholat subuh, karena bablas hampir jam, hampir jam subuh, kemudian membuat hiasan-hiasan, sampai boros, sampai jutaan, ludes, hanya untuk ini pasang hiasan, atau ungkapkan dengan nasyid-nasyid, nyanyian-nyanyian, yang tidak sepi dari kemungkaran-kemungkaran, atau juga dengan melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang tidak ada ajaran agamanya. Ini semuanya bukanlah bentuk kecintaan dia kepada Nabi, tapi cinta Nabi itu ittiba, mengikuti petunjuknya dan berpegang teguh dengan sunnahnya dan mewujudkan ajaran-ajarannya. Berkata seorang penyair, ingkana hubbuka shadiqan la taqtahu, kalau cinta kamu betul, kamu akan taat. Innal muhibba liman yuhab muti, orang yang mencintai kepada orang dicintai itu biasanya taat, manutan. Kalau suami betul-betul mencintai istri, mbok yo bringosin yun ngapunten nyewentang kandel kata senopo, kuotot kata senopo, nek kalau sudah di hadapan istri melengkuk, ngelemprak, dia enggak akan segarang lagi tampilannya. Kenapa sih? Karena dia sangat mencintai istri. Diketak istrinya itu mengkeret langsung. Sekalian, demikian. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.